Demikian tadi solawat yang indah dan merdu dibawakan oleh Rizal Fertison dan Sarlah. Rizal Fertison adalah YouTuber solawat dengan 35.000 subscriber yang terus mengajak masyarakat untuk cinta kepada Rasulullah. Sementara Sarlah saat ini masih ikut ajang pencari bakat The Voice Kids Indonesia Season 2 yang menjadi hits di YouTube setelah membawakan solawat pada acara tersebut. Kita beri tepuk tangan untuk mereka, Bapak Ibu sekalian. Kini kita akan mengikuti persembahan.